الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا يهده الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-21 dari kitab Mawaqitus Shalah. Di bab yang ke-21 kita telah ambil materi tentang waktu isya. Waktu isya yang dimulai sejak dahan asyafaqil ahmar, hilangnya warna merah di arah ufuk barat setelah tenggelamnya matahari, sampai muntashiful lail, sampai pertengahan malam, bahwa waktu ikhtiari. Dan di antara perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat isya, beliau idza ra'a ashabahu qad ijtama'u ajjal. Beliau kalau melihat para sahabat telah berkumpul di awal waktu isya, maka beliau segera melaksanakan salat isya di awal waktu. Wa idza ta'akharu, dan ketika beliau melihat para sahabatnya belum berkumpul semuanya, maka beliau akhar, beliau menanti sampai para sahabat berkumpul. Dan di bab selanjutnya, bab fadl isya, bab tentang keutamaan salat isya. Dan hadisnya telah kita lalui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afqalu salatul munafiqin salatul fajr wa salatul isya. La ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan kedua tersebut, niscaya mereka akan menghadirinya walaupun harus dengan merangkak. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan dua hadis, hadis Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya bin Bukair wa Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala haddatsana Laits wa Laits bin Sa'd an Uqail wa Uqail bin Khalid عن ابن شهاب وهو الزهري عبد الرحمن الزهري سيبنا ما حسن محمد بن مسلم عن عروة كلا عروة مؤوية عروة ابن من حسن عروة ابن زبير. طيب أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة رضي عنها أخبرته قال قالت آتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يبشر الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال أهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. Dari Urwah bin Zubair beliau mengkhabarkan bahwasanya bibi beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam atama bil isya, beliau mengakhirkan salat isya. Wa dzalika qabla an yafshu al-islam, dan kejadiannya sebelum tersebarnya ajaran Islam, sebelum tersebarnya Islam di luar Madinah. Karena tersebarnya ajaran Islam dengan besar-besaran itu setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, Islam benar-benar tersebar karena banyak dari kabil Arab menanti apa yang terjadi antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Quraisy. Mereka mengatakan, seandainya Quraisy bisa membinasakan Muhammad, kita tidak perlu bersusah payah dengan Muhammad yang mengaku sebagai Nabi. Dan seandainya nanti Muhammad yang muncul, maka kita tinggal mengikutinya. Maka ketika terjadi Fathu Makkah, mereka masuk ajaran Islam. Yang Allah katakan di surat Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu Fathu Makkah. Ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Engkau melihat manusia masuk ke dalam ajaran Islam secara berbondong-bondong. Kata beliau, falam yakhruj hatta qala Umar naman nisa wa sibyan. Dan Nabi SAW, beliau pada malam tersebut tidak keluar dari rumah beliau karena kan beliau memiliki hajat, sampai Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kaum wanita dan anak-anak sudah tidur. Kaum wanita dan anak yang hadir di masjid dan nanti sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan izin menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bagi kaum wanita untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, tapi tentunya dengan syarat amnul fitnah, aman dari fitnah. Dengan syarat wanita yang hendak menghadiri sholat berjamaah di masjid menjaga adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masjid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika diberitahukan oleh Umar radhiyallahu anhu bahwasanya kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur di masjid, fa kharaja, maka beliau keluar dari rumah beliau ke masjid, fa qala li ahli masjid. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat yang berada di masjid, mayantadirhu ahadun min ahlil ard ghairukum. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini atau dari penduduk bumi ini yang menanti salat Isya kecuali kalian. Dan orang yang menanti salat itu mendapatkan keutamaan salat sekalipun bukan dalam keadaan salat. Nabi mengatakan, innakum lan tazalu fi shalah man tadartumus shalah. Kalian tetap mendapatkan, terus mendapatkan keutamaan sholat, itu pahala sholat, selama kalian menanti sholat. Jadi kalau kita datang ke masjid 11:30 untuk menghadiri sholat duhur, kemudian kita duduk di masjid menanti dilaksanakan sholat duhur, sekarang kita sedang duduk, maka kita mendapatkan keutamaan sholat. Innakum lan tazalu fi shalah man tadartumus shalah. Disini juga para sahabat menanti salat Isya sampai larut malam. Ketika Nabi keluar, beliau mengatakan keutamaan mereka radhiyallahu anhum, mayantadur ahad minal ardu ghairukum. Kemudian hasilnya sama, qala haddatsana Muhammad ibn Ala Abu Kurayb qala akhbarana Abu Usama. Abu Usama, indak Usama, masmu? Siapa nama Abu Usama? Usama tidak kenal nama Abi? Ya, siapa nama Abinya? Zaki, Abu Usama, masmu? Hasan Muhammad ibn Usama. An Burayd an Abi Burda, Burayd ibn Abdullah ibn Abi Burda, yarwi an jaddi Abu Burda. Yang sudah kita lalui di pertemuan yang lalu bahwasanya Burayd juga kunyahnya sama dengan kakeknya, itu Abu Burda. Hanya saja beliau lebih terkenal dengan namanya Burayd. An Abi Musa, itu Abu Musa al-Ash'ari. Ubaidur Rahman, kemarin ditanya, enggak tahu. Abu Musa al-Asy'ari siapa namanya? Taib, Abdullah bin Qais. Qala kuntu ana wa ashabi alladhina qadimu ma'i fi safina nuzulan fi baqi Buthan. Wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di Madinah. Fakani tanawabu Nabiya sallallahu alaihi wa sallam inda salatul isya kulla laylatin nafarun minhum. Fawafakna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam ana wa ashabi. Walahu ba'du syugul fi ba'di amrih. Fa'atama bis salati hatta baharra layin. Thumma kharajan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam fasalla bihim. Falamma qadha salata qala liman hadara ala rislikum. Abshiru inna min ni'matillahi alaikum annahu laysa ahadun minan nasi yusalli hadhihi as-sa'ah ghayrukum aw qala ma shalla hadhihi as-sa'ata ahadun ghayrukum la yadri ayya kalimatayn qala qala abu musa faraja'na fa farihna bima sami'na min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abu Musa bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, dahulu aku bersama rekan-rekanku yang datang bersamaku ke safinah, mengendari safinah. Itu ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bersama rekan-rekannya dari Qabilah al-Ash'ariyah. Beliau bersama saudaranya dan orang Ash'ariyah yang dikatakan jumlahnya lebih dari 50 orang berhijrah dari negeri Yaman menuju Madinah. Dan mereka mengendari safinah dari Yaman ke Madinah. Tetapi di pertengahan jalan, Abu Musa dan para sahabatnya, kapal yang mereka tunggangi terdampar ke negeri Habasyah. Itu anginnya bertiup tidak sesuai dengan arah kapal mereka sehingga terdampar di negeri Habasyah, dan mereka berjumpa dengan para sahabat yang hijrah ke Habasyah, Ja'far ibn Abi Thalib bersama rekan-rekannya. Kemudian ketika Fathu Khaybar, Ja'far dan rekan-rekannya dari Habasyah bersama Musa dan Asy'ariyun, mereka kembali ke negeri Madinah dan berjumpa dengan Nabi SAW di Fathu Khaybar tersebut. Dan disebutkan di sini kata beliau, nuzulan fi baqi Buthan. Ketika mereka sampai di negeri Madinah, Abu Musa dan rekan-rekannya dari Qabilah Asy'ariyun, mereka mengambil tempat tinggal di Buthan, nama wadi, nama lembah yang ada di sekitar Madinah. Kan disebutkan di sekitar Madinah ada tiga wadi yang terkenal, wadi Buthan yang ada di hadis kita, dan wadi Aqiq, dan wadi Qana. Kemudian kata beliau, fakana tanawabu Nabi sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya kulla lailatin nafar minhum. Dikarenakan tempat mereka agak jauh atau jauh dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa setiap saat menghadiri salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bersepakat untuk bergantian di setiap harinya menghadiri salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka hadir di malam ini, kemudian esoknya diganti oleh yang lainnya, dan terus silih berganti. Kemudian kata Musa, dan ketika giliranku aku mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adaman tersebut lahu ba'du syughli fi ba'di amri. Beliau memiliki kesibukan dari perkara yang sedang beliau hadapi. Fa'atam bi salahat bahar al-lail. Maka beliau mengakhirkan salat isya sampai bahar al-lail, sampai waktu malam larut, sampai bintang-bintang terlihat terang benderang. Thumma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi keluar. Falamma qada salata. Setelah beliau selesai dari salat isyanya, qala liman hadara. Beliau berkata kepada yang ikut hadir salat isya bersama beliau, ala rislikum abshiru. Ala rislikum, kalian tidak perlu tergesa-gesa, abshiru, berbahagialah. Inna min ni'matillahi alaikum, sesungguhnya termasuk dari kenikmatan Allah yang Allah karunia kepada kalian, annahu laisa ahadun minan nas yusalli hadhihi as-sa'ah ghairukum, bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang salat pada waktu ini selain kalian. Itu yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau lafaz yang lainnya, ma shalla hadhihi as-sa'ah ahadun ghairukum. Kami kata Abu Musa, farajana, maka kami pulang pada malam hari tersebut. Fafarih Nabi masami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami sangat berbahagia dengan apa yang kami dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan menunjukkan bahwasanya nikmat diniyah itu kenikmatan yang sangat besar yang hendaknya kita berbahagia lebih dari kebahagiaan ketika mendapatkan kenikmatan duniawiyah. Nikmat diniyah diantara dengan dimudahkannya kita untuk mengamalkan amalan soleh, ini kenikmatan yang sangat besar. Hendaknya kita berbagi dengan hal tersebut. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah dengannya kalian berbahagia, karena demikian lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada mata dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dinia. Terlebih lagi kita para thalabatul ilm, ahlus sunnah wal jamaah, kenikmatan yang sangat besar bagi kita tatkala Allah memudahkan kepada kita majalisul ilm, kenikmatan yang wajib kita syukuri. Dan kita bisa melihat bagaimana bahagianya Abu Musa al-Asy'ari dan rekan-rekannya ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Yang Nabi katakan, inna min ni'matillahi 'alaikum annahu laisa ahad min nas yusalli hadisah ghairukum. Dan juga dari sini kita bisa ambil faedah tentang hirs para sahabat radhiyallahu anhum untuk hadir salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Musa al-Asy'ari dan rekan-rekannya ketika tidak mampu untuk bisa hadir setiap hari, terlebih lagi di setiap waktu salat, maka tersebut tidak menghalangi mereka untuk menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermusyawarah bagaimana agar tidak luput dari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silih berganti. Begitu pun sudah kita lihat Umar radhiyallahu anhu, beliau bersama tetangga beliau dari sahabat Ansar, ia bersepakat bahwasanya kalau hari ini Umar hadir, maka Ansari tadi tidak hadir. Tadi dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka bekerja. Kemudian esoknya sahabat Ansar yang hadir dan Umar yang tidak hadir. Dan nanti yang hadir memberitahukan apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan. Ini semua menunjukkan hirs, semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Kalau kita benar-benar menginginkan untuk mendapatkan ilmu an-nafi, niscaya Allah akan berikan jalan atau Allah berikan kemudahan bagi kita untuk meraih ilmu tersebut. Ini teladan bagi kita. Hendaknya kita memiliki harus semangat untuk menuntut ilmu. Ilmu senantiasa membawa kebaikan untuk orangnya. Bagi yang mengharapkan dengan ilmu tersebut, wajah Allah azza wa jalla. Materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Malisa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang kelima dari Kitabul Iman, bab tafawutin nas bil iman, bab keadaan manusia fil iman dalam masalah keimanan, bahwasanya keimanan setiap orang mutafawit, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang memiliki keimanan yang kuat sebagaimana sebagian memiliki keimanan yang lemah, dan keimanan seorang itu yang menunjukkan tentang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanannya maka semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lalui hadis Abdul bin Qais radhiyallahu taala an, Abdul bin Busr radhiyallahu taala an. Qala Imam Tirmidzi rahimallahu taala At-Tirmidzi sanan ma ismuh? Siapa? Muhammad itu? Aqil. Muhammad ibn Isa, Hasan. Qala Imam Tirmidzi rahimallahu taala, Muhammad bin Isa haddatsana Abu Quraib. Kalau Abu Quraib, Hammam, siapa namanya? Alhamdulillah dibantu. Usama. Hasan bin Muhammad ibn al-Ala. Tadi kita di Sahih Bukhari. قال أخبرنا زيد بن حباب ابن حباب عن معاوية بن صالح عن عمر بن قيس عن عبد الله بن قيس يتنبيه للشيخ رحمه الله تعالى بواسطة صوابني عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن عربيا قال يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. Dari Abu bin Busr radhiyallahu anhu beliau berkata, ada seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, man khairun nas? Siapa orang yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini menunjukkan bahwasannya tidaklah menambah seorang mukmin dengan umur yang panjang illa khairah, melainkan kebaikan. Imam musi, imam di seorang yang musi terjatuh pada dosa, maka dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia di atas ketaatan, fayazdad bihi amalu. Maka ketika diberi umur panjang, dia bisa menambah amalan kebaikan yang dimudahkan untuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengangan-angankan kematian. La yatamannayanna ahadukum maut liudhurin asabah. Jangan sekali-kali kalian mengangan-angankan kematian dikarenakan musibah yang menimpanya. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, kalau misalnya harus dia mengatakan atau mengalami kematian, hendaknya dia mengatakan fa in kana labud fa yaqul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Kalau harus yang tidak tahan dalam menghadapi musibah, maka doanya jangan minta kematian, tapi doanya ya Allah, seandainya kehidupan itu yang terbaik untukku, maka panjangkanlah hidupku, dan seandainya kematian itu yang terbaik, maka wafatkanlah aku. Ada meminta kematian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya tulul umur kalau tidak disertai dengan amalan soleh, itu tidaklah menambah kecuali keburukan, akan bertambah dosa dan dosa yang dia lakukan. Maka kalau kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tulul umur, itu masa mukhtalafun fiha, hendaknya kita mentakinya dengan amalan soleh. Ya Allah, panjangkanlah umurku dan mudahkanlah aku untuk beramal soleh dalam umur tersebut. Adapun semata-mata panjang umur, maka tidak ada manfaatnya. Karena dia mengatakan wahasuna amaluh. Dan di hadis yang lainnya dia mengatakan tentang orang yang paling buruk, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya, karena dosanya semakin banyak. Tapi kita cukupkan. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.